kantun monte katineng panggang muntang kamar. Ari layung layung Bandung kahibaran seneng burung. Mangsa tandang makalangan nanyerkeun kamerdekaan. Dibelahan gerinku tantung kumandilah pilas bentang marambat lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung lembus wates gunung-gunung sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung di lingkung gunung, sumirat maratan jaga. Ari layung-layung Bandung kahibaran seneng burung. Mangsa tandang makalangan nanyerkeun kamerdekaan. Ari duyung-duyung Bandung dibelahan gerinku tantung lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung di lingkung gunung